مضله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan dan kita pelajari daripada kitab syarah Ushulus Sunnah. Masih dalam tema istinab al-bid'ah wal-hadhar minha, menjauhi bid'ah dan hati-hati darinya. Ucapan daripada Syekh Rabi Ibn Hadi Hafizahullah Ta'ala, menjelaskan daripada ucapan Imam Ahmad, wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kata Syekh Rabi, akhadaha minal hadith, ini diambil dari hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Sehingga Al-Imam Ahmad menegaskan kullu bid'ah fahuwa fahiyal dolalah, ya bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin sahurat au kaburat ya dolalatun la syak, maka setiap bid'ah kecil ataupun besarnya adalah kesesatan, jadi diragukan. Di sini syarat bahwasannya bid'ah pun juga berperingkat, ada bid'ah-bid'ah besar, ada bid'ah-bid'ah kecil. Artinya dosanya pun juga berperingkat. Jinsul bid'ah itu akhtar wa adhar min jinsil ma'asyah. Jadi daripada bid'ah itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa setiap kemaksiatan ringan daripada setiap kebid'ahan. Maksiat itu juga berperingkat, bid'ah juga berperingkat. Kita tidak bisa mencontohkan sembarangan, karena ini bid'ah kemudian dicontohkan dengan maksiat-maksiat besar. Ini lebih, misalnya ah yang kecil ini lebih besar dosanya daripada maksiat yang ini, kan seperti itu. Karena kita pembicaraannya adalah dari sisi isnya, memang iya di sana ada maksiat-maksiat yang besar luar biasa, dan tentunya lebih ringan dibandingkan beberapa bid'ah-bid'ah kecil. Waman qala ghair hadza faqad khalafa an-nas al-wadih, dan siapa saja yang berkata selain daripada ini, artinya yang menyatakan di sana ada bid'ah-bid'ah hasanah, disyaratkan oleh Syekh di sini. Saya ingin singgung satu permasalahan, yakni orang yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah. Maka orang yang demikian faqad khalafa an-nas al-wadih al-jali, dia telah menyelisih daripada nas yang wadih yang sangat jelas. Khalafa hadhil kulliyata allati qalaha Rasulullah, dia telah menyelisih daripada hadhil kulliyah, menyelisih kalimat daripada kul yang disebutkan oleh Rasul. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, menyelisih daripada kalimat kuliyah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhthubu biha fi julli khutbatih khutabih au kulliha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini pada mayoritas khutbah-khutbah beliau atau bahkan seluruh khutbah beliau. Jadi terulang-ulang dengan kalimat yang sama Kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kalimat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara berulang-ulang dalam setiap khutbah-khutbah beliau. Adapun setelah itu, maka sesungguhnya baik-baik ucapan adalah kalamullah, baik-baik pembicaraan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan beliau, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini adalah ucapan dari manusia terbaik, orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu. Lantas datang orang, ya, dia mengatakan setiap bid'ah itu yang baik, ada yang jelek. Kan ada pula yang menyatakan itu ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Maka hal tersebut terbantah dengan adanya hadis ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbah beliau tanpa diberikan pengecualian. Ada fi Sahih Muslim. Ini di dalam Sahih Muslim. Min hadithi Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Khutbah beliau. Anahu mundiru jais, begitu. Akan seperti orang panglima perang. Kalau Rasulullah SAW sedang berkhutbah itu berapi-api. Karena kelemah-kelemah ya. Khutbahnya beliau itu berapi-api. Keras suaranya, gas, tinggi nadanya, merah matanya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kepada umat. Ya, sekarang ini tentunya kalau kita khutbah di tempat-tempat orang-orang awam ya, model seperti ini, mereka mungkin terkhusus di Jawa atau kalau di luar Jawa sana, berbeda ininya. Terus di kalangan awam, dalam artian bukan di lingkungan Ahlussunnah, biasa dengan model ini, itu mereka akan bertanya-tanya, khutbah weong nesu-nesu ono piye, kayak orang marah-marah begitu. Memang sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Kalaupun mereka tidak siap dengan cara seperti itu, ya kita berikan mereka supaya siap. Artinya kita sampaikan hal tersebut dan kita berikan kepada mereka. Apalagi dan, wah, Romo Inggil. Hanya tepat kan pada tempatnya untuk khutbah dengan bahasa Jawa. Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ala sautu wastadda ghadabu annahu mundiru jaisin yaqulu subbahakum wa masakum. Suaranya melengking tinggi. Arrat ainu, merah. Dan Ustaz Daghodobu dalam artian betul-betul kelihatan orang marah. Seperti panglima perang yang sedang menginspeksi pasukan. Hati-hati kalian, serangan musuh di pagi kalian, di sore kalian. Tentunya panglima perang ya bahasa lantang. Jadi kalimat ini amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah dan seterusnya ini diucapkan dengan suara yang lantang. Baik. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam allati kana idza khotoba biha istadda ghadabuhu 'ala sautu wa ahmarra wajhuhu. Kannahu mundhiru jaysh. Ini khutbah beliau, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila beliau berkhutbah dengannya maka tampak beliau sangat marah, ya. Tampilannya itu seperti orang yang sedang marah. dan meninggi suaranya dan merah wajahnya. Ka'annahu mundhiru jais, seolah-olah beliau adalah panglima perang. Yaqulu subbahakum au masakum, yang mengucapkan, yakni panglima perang tadi mengucapkan kalimat ini, subbahakum yakni memperingatkan pasukan dari serangan musuh di pagi hari. Masakum atau serangan musuh di sore hari, sehingga kalimat itu dan lantang sekali, hati-hati pasukan kalian ya diserang oleh musuh di pagi hari ini. Hati-hati pasukan kalian diserang musuh di sore hari ini. Hati-hati persenjataan kalian, tingkatkan kewaspadaan kalian, jangan kalian lengah senjata kalian, terus seperti itu. Alaihi salatu wassalam. Li khuturatil bid'ah, ini karena disebabkan apa? Karena begitu sangat berbahaya yang nama bid'ah. Suatu yang sekarang sudah merajalela. Bid'ah di tubuh umat ini. Barat penyakit ini sudah organa stadium 4 ini. Bahaya sekali. Allahul musta'an. Memang harus segera di amputasi atau segera dioperasi yang angkat tumor ganas tersebut. Alhamdulillah adanya ahlu sunnah wa'ifah hadhil ummah yasa dhahirin alal haq. Nanti saya memperingatkan umat, ibarat mereka adalah para tabib terhadap penyakit-penyakit yang melanda umat ini. Sehingga ya tentunya sepantasnya bagi kita untuk tidak diam, harus ada gerak, ada dakwah pada umat. Dan di saat itulah tentu akan muncul berbagai macam ujian-ujian di hadapan, akan menghadapi berbagai macam halangan, rintangan. Ya tentu itu adalah kepastian. Kepastian jalan yang dipenuhi oleh Rasulullah SAW ya pasti akan ujian. Sehingga bukan berarti di saat kemudian seseorang dihadapkan pada ujian kemudian dia mundur, kan? Ini justru membenarkan daripada berita Allah dan Rasulnya. Lanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' dan seterusnya. Akan uji dengan takut, kelaparan dan seterusnya. Hasiban nas ayu taraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka tidak akan diuji? Laqad fatana alladziina min qablihim. Ahul ladziina sadaqu wa la ya'lamanna. Ini kita pasti akan mendapatkan ujian-ujian tersebut. Taib. Wahiyya dolalah, dan bahwasannya bid'ah itu sesat. Waman yakul, dan orang yang mengatakan bid'ah hasana wa bid'ah sayi'ah hadha mukhalifun musadimun lihadil kulliyah. Adapun orang yang menyatakan di sana ada bid'ah hasana, ada bid'ah sayi'ah, ya, bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek, ini menyelisihi dan berbenturan terhadap kuliyah as-sadirah, ya, kalimat kul yang muncul, amman la yantiqu anil hawa, dari orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ma'al asafis syadid, sangat-sangat disayangkan sekali. Ada orang yang seperti ini, ya, yang menyatakan bahwasanya bid'ah itu yang baik ada yang jelek. Wa minhum, dan di antara mereka, man yaqassimul bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yakni al-ahkam al-khamsah. Di antara mereka ada yang membagi-bagi bid'ah itu, ada yang wajib bid'ah, iya, tapi ini wajib, ini bid'ah yang wajib. Ada yang mengatakan mustahab, ini bid'ah, iya bid'ah, tapi ini mustahab. Yang menyatakan bid'ah ini haram, enggak, ini bid'ah, tapi ada pula yang mengatakan ini makruh. Ada yang memang ini bid'ah haram, enggak boleh. Jadi artinya apa? Dia membagi bid'ah itu menjadi lima hukumnya, al-ahkam al-khumsah. Dan ada yang menyatakan demikian dari kalangan ulama, ya, bukan dari kalangan orang-orang biasa, dari kalangan ulama. Izzallah adalah ketergelinciran sebagian ulama tersebut rahimahullah. Al-Izz bin Abdissalam, imam besar dalam mazhab Syafi'iyah. Dia menyatakan demikian. Ada yang apa namanya hasanah, ada yang sayyi'ah. Yadur 'alaiha ahkam al Allahul musta'an. Wa hadha ghalat, dan ini keliru. Fa innal wujub la yathbut illa bidalil. Karena kalau sesuatu dikatakan wajib, itu tentu butuh kepada dalil. La yathbut illa bidalil. Fa idza thabata ma yusammihi bid'ah bidalil. Kalau kemudian ternyata ada dalilnya, sesuatu yang dikatakan sebagai bid'ah tadi, ada dalilnya, al-mujib, dalil yang mewajibkan, fahadha fahadhi laisat bid'ah, berarti itu bukan bid'ah walaupun disebut bid'ah. Ini misalnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa beliau, ya. Dia melihat orang-orang sholat di masjid dengan mutafarriqun. Oh, kelompok-kelompok begitu. Nah, kemudian beliau punya inisiatif untuk menyatukan satu bawah satu imam sholat. Kaab yang kemudian terjadilah apa yang dimaukan oleh Umar. Nah, pada malam harinya atau malam berikutnya Umar melihat dan menyaksikan hal tersebut, maka beliau menyatakan natil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah bid'ah hasanah. Ucapan Umar loh ini. Ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah. Tayyib, sekarang apakah hal tersebut belum pernah terjadi pada masa Rasul sehingga dikatakan suatu yang baru? Jawabannya ini sudah ada zaman Rasul. Ya kan? Sudah ada zaman Rasul. Rasulullah SAW dengan para sahabat sholat tarawih jamaah. Kemudian pada malam berikutnya pun juga demikian, berjamaah di masjid dan orang semakin banyak. Malam berikutnya pun juga demikian dan semakin banyak lagi sampai masjid penuh. Di malam berikutnya beliau tidak keluar. Beliau tidak keluar. Pada waktu subuh baru beliau keluar. Lalu itu ditunggu oleh para sahabat dan penuh masjid. Dan Rasulullah SAW setelah selesai sholat subuh, beliau menyampaikan bahwa tidaklah tersamarkan pada diriku kalian di masjid sholat saja tidaklah menghalangi untuk keluar, melainkan aku khawatir. Lalu kemudian turunkan kepada Rasulullah SAW wahyu mewajibkan perkara ini untuk kalian. Khawatirkan kemudian akan diwajibkan perkara tersebut. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Sehingga hal tersebut kemudian berhenti. Berhenti dalam waktu yang sangat lama sampai kemudian beliau meninggal dunia, ya. Kemudian datang masa Abu Bakar, kemudian sampailah pada masa Umar. Nah, di saat masa Umar tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi, ya, angkat masalahnya. Ini sesuatu tersebut apa? Diturunkan wahyu untuk kemudian wajibkan perkara tersebut. Nah, tidak lagi ada karena wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan bid'ah secara istilah, tetapi bid'ah secara apa? Secara lugah, secara bahasa. Secara bahasa sesuatu yang sesuatu yang terjadi kemudian berhenti dalam waktu yang lama kemudian terjadi lagi, itu disebut bid'ah. Seperti ucapan orang-orang Arab, ibtada'atil ibil. Nah, ini buat bid'ah ini. Nah, bagaimana? Jadi di saat unta itu kebiasaan dia berjalan terus, walaupun di padang pasir tarik matahari terus dia jalan tanpa kenal lelah. Tiba-tiba depro, menderung. Ini bahasa Arabnya ibtada'atil ibil. Unta depro. Tapi dengan bahasa ibtada. Kenapa? Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi yang seperti ini. Kan terjadi. Nanti terjadi seperti itu lagi ya, kalimatnya sama ibtada'atil ibil. Artinya sesuatu yang telah lama berhenti ya, tidak pernah terjadi kemudian terjadi ini, dan secara bahasa disebut apa? Ah. Sehingga kalimat daripada Umar bin Khattab itu adalah secara bahasa bukan secara syar'i. Wa idza thabata bidalil alladhi yufidul istihbab falaisat bibid'ah, demikian pula Kalau ada dalil yang memberikan faedah bahwa perkara tersebut hukumnya mustahab, berarti itu juga bukan bid'ah. Ini sunnah. Adalah sunnah. Laisat bi bid'ah, bukan bid'ah. Pataksim hadha gulat. Sehingga taksim ini, ya, pembagian ini adalah kekeliruan. Yakni tayyib. Yakni yahmilu fi tayyatihi al khata al wadhih, yakni terkandung padanya kesalahan yang sangat jelas. Pada pendapat atau pendapat, walaupun itu adalah pendapat dari ulama ulama besar, tanpa mengurangi daripada kemuliaan mereka dan penghormatan kita kepada mereka, pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru. Dan tentunya kalau berbicara tentang masalah ini, kalau sampai ini dibuka pintu ini, maka akan rusak agama dan akan membawa kepada bahaya yang sangat besar, di mana hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dan diwasiatkan setiap kali khutbah itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia. Mereka akan menyatakan ini bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah. Mereka memiliki sekian banyak dalil-dalil, ya. Dan dalil-dalil tersebut pun juga bukan kok dalil-dalil yang enteng untuk kemudian entah. Ya, perkara-perkara yang sulit untuk kemudian seorang thalibul ilm sekalipun, apalagi seorang awam. Ya, perkara ini memang kalau dibahas bisa panjang lebar dan pengen itu. Contoh misalnya Al-Quran di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum berbentuk, maka itu bukan bid'ah. Itu apa ada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dalam bentuk akhir? Al-Quran Rasul itu adanya di tulang-tulang atau di lembaran-lembaran atau di daun atau di seperti itu. Al-Quran tertulis, jarang sekali yang punya kertas begitu, apalagi menjadi sak gedel ini, tidak ada. Terus bi, nah ini benar, gak boleh baca Quran kita dengan mushaf. Ya, hal-hal seperti ini memang kalau dibuka berat, memang mereka itu berat, bukan perkara yang remeh gitu. Dengan para ulama menjelaskan al-asl al-kitabah, asalnya adalah penulisan. Penulisan ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam sunnah Rasul. Katibur risalah, katibul ayat Qur'aniyah, itu banyak di karangan para sahabat, tidak hanya satu. Para penulis, ya, katibnya Rasul itu. Abid, Awiyah, Man bin Affan. Banyak katibnya Rasul, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah para pencatat. Oh, Amir bin Al-As. Catat daripada wahyu. Karena boleh untuk dicatat, bisa dicatat, berarti itu asalnya sudah ada. Adapun kemudian dikumpulkan jadi bendel, ini sesuatu yang sifatnya hanya sekedar apa? Sesuatu yang bersifat masalah, masalah-masalah yang dituntut, yang menuntut memang seperti itu, masalah mursalah. Maslahatan yang memang menuntut untuk hal tersebut. Di masa Rasulullah SAW sudah ada pengumpulan itu, sudah ada, memang dikumpulkan tidak dalam bentuk apa namanya kertas, semuanya kertas begitu memang iya, karena memang sangat terbatas kertas pada saat itu, tapi sudah dikumpulkan, sudah ada, kumpul begitu, ya, tidak sempurna tetapi sudah terkumpul. Maka pengumpulan itu sendiri asalnya sudah ada, walaupun belum terbuat apa, terbentuk menjadi Al-Quran seperti yang sekarang. Al-asal yang demikian ini sehingga mengalami apa istilahnya perkembangan, perkembangan dan perkembangan. Tidak ada masalah dengan itu. Karena aslul risalah atau aslul kitabah, asru, asal daripada penulisan itu disyariatkan. Maka entah mau ditulis di kertas kah atau di apakah, kulit kah, tidak masalah. Karena boleh ditulis, maka boleh pula untuk kemudian dijilid. Tapi kan, apa kaitannya? Kaitannya dengan kepantasan, kemaslahatan, dan semisalnya. Sehingga dari sisi ini, ada asalnya, bukan tidak ada asalnya. Masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya, dan ini bentuk daripada penjagaan Al-Qur'an. Baik. Dan masih banyak ya subhat itu mereka. Al-muhim itu semua adalah subhat. Dan para ulama telah membahasnya dan telah membantahnya. Baik. Wa min usuli sunnati, dan di antara usul sunnah tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, tidak berbantah-bantahan, tinggalkan khusumah, tinggalkan debat, dan duduk-duduk bersama dengan ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Yakni la tukthir minal jidal, kamu jangan banyak debat. Satu khasim illa fil mawqi alladhi tara fihi alfaidah iman yatlubuha. Kan kamu berbantah-bantahan kecuali tempat yang kamu memandang di situ ada faidah, pun kepada orang yang hanya saja insan yurid nakisuk liyasil ilal haq akatta minhu qaddal. Seseorang dia ingin munakosah, ingin dialog kepadamu, dia sampai kepada kebenaran dan engkau muta'akid bahwa dia memang ingin mendapatkan penjelasan, inginkan kebenaran, tafadhol. Seorang dia ini kita kenal orangnya mencari kebenaran, dan dia ini dikenal ma'ruf kalau ada kebenaran dia akan menerimanya. Tapi dia memiliki sekian banyak subuhat dalam benaknya. Dia mendapatkan sekian banyak kerancuan-kerancuan disebabkan karena memang dia semangat dalam mencari kebenaran. Sehingga dia terpapar sekian banyak subuhat dan kerancuan-kerancuan dalam beragama. Karena semangatnya tadi datang ke sana, datang ke sini. Semangat sekali. Kadang dia belum memiliki sesuatu bedakan dan memisahkan ini al-haq, ini al-batil. Baru kemudian al-da'wah al-usul. Subuhat tadi itu yang bercokol dalam benaknya ini untuk kemudian di kondri. Ini tidak sembarang orang bisa kapasitas untuk subuhat-subuhat yang sudah bercokol tadi. Kalau engkau muta'akid bahwa dia memang benar-benar ingin kebaikan, qadal. Wajadilhum bilati ya asan. Dengan cara yang baik. Ini yani, jidal bilati ya asan adalah jidal liyasil ila an-natijah. Liyasil ila al-haq. Ila soab. Jidal bil adillah bil hujjah. Jidal yang memang tujuannya al-haq. An hujjah dengan dalil. Amma insan yurid an yaghalid wa an yusari wa an yaghlib. Nah ini dia. Adapun seseorang dia memang intinya pokoknya ingin menyalahkan orang lain, ingin mengalahkan orang lain. Nah ini. Ada la tujadilhu. Kamu jangan jidal sama orang seperti ini. Isbiyun, adanya demikian semuanya. Mereka bukan orang mencari kebenaran. Kalaupun jidal tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar gitu saja. Tidak mau tunjukkan kesalahan-kesalahannya. Engkau akan lihat walaupun 1000 ayat, 1000 dalil, 1000 nas, 1000 hadis tegakkan atasnya, dia tidak akan tetap menerima. Dia tetap akan menolaknya. Tanya dengan rasionya, dengan pendapatnya, menurut saya dan menurut saya. Karena dengan orang seperti ini lebih baik bicara dengan batu atau dengan tembok atau dengan pohon. Manfaatnya. Tinggalkan yang seperti itu. Tib hadza minal mira al madzmum wa minal khusumat fid din. Al khusumat al madzmum. Yang seperti ini termasuk daripada mira yang tercela, ya. Termasuk daripada perdebatan yang tercela dan khusumat fid din. Bantahan dalam masalah agama, perbantahan yang tercela. Fala tukhasim wala tumari barakallahu fikum. Maka jangan kamu berdebat, jangan kamu berbantah. Barakallahu fikum. Wal hakim yadaul umur fi mawadhi'iha. Orang yang bijak dia akan meletakkan perkara pada tempatnya. Faman yahtat ila an tuzila an husubuha fa bayyinlah. Orang yang butuh untuk kamu hilangkan syubhat padanya, kamu jelaskan. Akhli warat. Jelaskan. Dan al-akhdh warad dengan diskusi. Ambil dan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan hikmah, dengan mau'idatil hasanah. Ta'ala sabilil mughalabah, bukan menang-menangan. Walakin ala sabil bayanil haq, tapi dengan cara menjelaskan kebenaran wa tawdihi. Wa irsyad mithl hadza al mustarsyid, dan memberikan gambaran-gambaran, bimbingan-bimbingan orang yang tersebut. Wal julus, yakni wa tarkul julus, dan meninggalkan julus, duduk-duduk. Ashabil ahwa, sama dengan ashabul ahwa. Meninggalkan duduk-duduk dengan ashabul ahwa iwal bida. Ya'anna mujalasata ashabil ahwa tu'addi ila zik fil ghalib. Kenapa? Karena duduk-duduk dengan ashabul ahwa ini akan biasanya membawa kepada apa? Kepada penyimpangan. Umumnya begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Dan kun ini ya. Tarkanu. Kamu itu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dengan mereka, yang dengan itu kamu akan tersentuh oleh neraka, tersentuh oleh api neraka. Atu jalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, kata Ibn Abbas. Jangan karena duduk ahwa, karena duduk dengan mereka itu akan menyakit, akan membawa kepada penyakit-penyakit hati, membawa penyakit hati dan menyakitkan hati juga. Gitu. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Kita duduk dengan mereka. Kalau kemudian kita melihat kebid'ahan-kebid'ahan atau dia injeksikan kepada kita virus-virus bid'ahnya itu, imma kita mampu menolaknya, maka sakit hati kita, ya kan? Wa imma kita malah termakan olehnya. Ya, kalau itu bukan sakit hati, tapi ke dalam penyakit di dalam hati. Yang menjadi hati yang sakit. Terkena virus daripada kebid'ahan tersebut. Tetapi kalau kita punya benteng, maka kita akan sakit hati dengan itu. Kan? Sehingga, kata Ibn Abbas, mumridatun lil qulub. Wa katsirun minan nas yaghtarrun bima indahu min ma'rifah, dan banyak daripada manusia mereka terpedaya, terkecoh dengan apa yang ada di sisi mereka dari ma'rifah. Ini merasa ilmunya banyak. Wa bima indahu min adzaka, dan merasa cerdas, punya kemampuan tak yang encer. Wa yukhalitun ahlal bidah wa yu'ashirunahum. Ya, kemudian mereka bergaul, ya, berbaur dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Merasa ya kemampuan tadi itu, dia mau khuruj apa dik malah sambek gedek tapi ya tahun gua ngono ya rasa sudah memiliki benteng. Newton masuk sangat mudah, dia kan terkikis manhajnya. lihat orang-orang yang khudu, ya. Lihat orang-orang yang lemah lembut sesamanya, masya Allah, antum setiap hari bisa dipijeti itu nanti. Dapat nasihat-nasihat yang banyak. Kok ini kok dibid'ah-bid'ah piye to iki? Ya kan? Kok ngene? Kalau musta'an bisa otomatis lemah manhaj kita, lemah hati kita, bisa tersambar. Apalagi orang-orang yang sudah dalam, orang yang lama begitu, yang mengetahui bagaimana cara nekuk-nekuk hati seseorang. Jadi untal miring ini rasanya saat ketemu dengan mereka-mereka ini. Sehingga keselamatan manhaj, keselamatan akidah itu la ya'dilu hasyai. Harus betul-betul dipertimbangkan. Disebabkan karena merasa zaka, ya, dan merasa cerdas, merasa mampu kasih berbagai macam syubhat, yaqiluhumullah ila anfusihim. Allah serahkan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Fayaqauna fid dhalal, sehingga mereka pun terjatuh dalam kesesatan. Ada syai' malmus, sesuatu yang bisa dirasakan. Wa asara ila mithli hadza al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Dan Al-Imam Ibnu Battah mengisyaratkan semisal ini. Ini terjadi tidak hanya kepada para thulabul ilm, kepada para a'immah kibar, tersambar oleh bedek-bedeknya mereka. Wah. Al Ibnu Battah menyatakan, "Arafna unasan kanu yasubun wa yal'anun ahlal bidah." Kami mengenal, mengetahui ada orang-orang yang dahulu mereka begitu sangat gigih dalam membenci, mencaci, melaknat ahlul bid'ah. Fajalasuhum fa'asharuhum fa'asbahu minhum. Lantas mereka duduk bersama-sama dengan ahlul ahwa, berbaur ya, dengan mereka, sehingga kemudian mereka pun sama dengan ahlul ahwa tersebut. Asbahu minhum. Mereka bersama. Wahada malmusun fi kulli zaman wa makan. Ini bisa dirasakan pada setiap zaman, pada setiap tempat. Wa qad ihtarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas. Bahkan sungguh kata Syekh, ihtarra terpedaya sebagian orang terhadap kemampuan dirinya min kibarin nas, bukan orang sembarangan ini, orang-orang besar. Fa waqa'u fi hawatil bidah, sehingga mereka pun kemudian terjerumus dalam jurang kebid'ahan ma'al asafis syadid. Sangat disayangkan. Wala nurid an nusammi ma'rufun inda thullabil ilm, dan kita tidak ingin untuk menyebut nama mereka-mereka ini ma'ruf di sisi para thullabul ilm. Para ulama-ulama kibar, bukan sembarangan, ulama-ulama kibar. Eh, ini konteksnya dalam daurah, sehingga beliau tidak kemudian menyebut nama-nama karena nama-nama tersebut sudah ma'ruf lah di sisi para thulabul ilm pada masa itu. Yang beliau isyaratkan di sini adalah orang-orang kibar dari kalangan para ulama di masa beliau, ya, bukan ulama-ulama yang dahulu di masa beliau. Abu Zaid misalnya. Ulama besar. Kan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin punya syarah kitab Ilyah Thalibul Ilm. Penulisnya adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Syarah Ilyah. Beliau luar biasa dari sisi bahaya, dari sisi bahasa sangat luar biasa. Dan memang keilmuannya juga luar biasa sebetulnya. Tapi beliau satu dalam perkara-perkara prinsip manhaj tabligh dan Ili, siapa yang tidak kenal ibu? Al-Ajlan, Abu Bakar Al-Jazairi, tapi tafsirnya juga tidak mu'tabar sih, cuman kan dia seorang yang Abu Bakar sampai memuji wal julus ma ashabil ahwa yani yahtaj ala dhalik wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Dan duduk-duduk sama dengan ashabul ahwa, yakni beliau Imam Ahmad berhujjah atas yang demikian dengan ayat, apabila engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, memperbincangkan ayat-ayat kami, yakni perbincangan yang jelek tentunya, fa'rid anhum, maka berpalinglah mereka, kata yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperbincangkan perkara yang lainnya. Al-khawt fi ayatillah, yakni maknanya adalah at-takallum bima yukhaliful haq, berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang menyelisih daripada al-haq. Itu makna daripada al-khawt fi ayatillah, yakhuduna fi ayatina, maksudnya adalah memperbincangkannya dengan sesuatu yang menyelisih al-haq. Fala taq'ud ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Yan haula yakhudun fi kitabillah. Kenapa? Karena mereka memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang batil. Wa yaquluna 'ala Allah bi ghairi ilmin, karena mereka berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Fal bid'ah qa'imatun 'alal khawd fi dinillah. Maka bid'ah itu senantiasa, ya, namanya bid'ah itu pasti tegak di atas al-khawd fi dinillah, memperbincangkan ayat Allah dengan cara yang batil. Mengambil ayat tetapi tidak pada tempatnya. Itu al-khawd fi ayatillah. Orang perbincangkan misalnya. Melakukan peringatan maulid. Oh, boleh ngomong maulid. Ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sudah mulai khaut ini. Ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan nabinya Isa. Dan Allah memuji tentang nabinya Yahya. Salamun alaihi yauma wulida. Pan atasnya pada hari dilahirkan, loh. Peringati hari lahirnya. Dan pula Isa menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Nah, ya kan? Apa ngomong ora ono? Onrene wonge. Tak delok rupane kok apa? Orang yang mengatakan maulid bid'ah, dia itu benci terhadap Rasulullah. Apa? Tidak suka Rasul SAW lahir. Dan orang mengatakan ini hukum perkara yang dia yakini sebagai ibadah, mana dalilnya, kan begitu. Adapun Rasul SAW lahir, walhamdulillah, setiap muslim pasti mengharapkan kelahiran Rasul SAW, memperingati kelahiran Rasul SAW dengan peringatan-peringatan tersebut, mana dalilnya, itu yang dipermasalahkan. Pernahkah Rasul SAW melakukannya? Pernahkah para sahabat melakukannya? Siapa yang lebih cinta kepada Rasul, kalian kah? Para sahabat. Pernahkah generasi-generasi tabi'in, atba'u tabi'in memperingatinya? Tidak ada sama sekali. Apa yang kalian lakukan ini sesuatu yang baru dalam agama. Karena kalian menisbatkan kepada Islam. Dan yang suka memperingati-memperingati seperti itu adalah ajaran Nasrani. Ajaran Ahlul Kitab. Nasrani. Dan sebelumnya adalah Yahudi. Dari sisi ini, karena ini adalah perkara yang batil. Ada-adakan. Dan kecintaan seseorang kepada Rasul SAW dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, bukan dengan klaim dan bukan dengan hanya sekedar memperingati kelahirannya. Juga Rasul SAW meninggal juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, kalau mau dilihat pada sejarah yang ada. Lantas bagaimana seseorang memperingati hari kelahiran dengan sukacita dan memperingati hari kematian? Hanya juga diperingati begitu. Berarti kalian suka kematian Rasul SAW sehingga kalian peringati begitu. Nah, kita juga nggak mengatakan begitu. Karena orang yang suka dengan Rasul SAW meninggal dunia bisa dikafirkan sama para ulama. Demikian pula kalian dengan mengatakan bahwasannya orang yang tidak memperingati berarti benci kepada kelahiran Rasul ini. Bahaya, ini kalimat bisa sama artinya mengkafirkan. Kita terhadap kelahiran Rasul apa kalau bukan kafir? Alhamdulillah. Sehingga Bahaya kalimat-kalimat seperti ini. Artinya al-khaut fi ayatillah, yakni berbicara atas nama ayat-ayat Allah dengan cara yang batil. Allahul musta'an. Tayyib. Wa nisbat hadzal batil ila kitabillah, dan menisbatkan kebatilan ini kepada kitabullah, wa ila sunnati rasul, dan menisbatkan kepada sunnah rasul kebatilan tentang ifal al maulid, peringatan hari kelahiran, disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menyatakan hadza yaum maulidtu, adalah hari aku dilahirkan, kan sebagai dalil untuk ifal. Tidak nyambung sama sekali. Apa yang Rasul SAW lakukan dengan apa yang mereka lakukan? Sama sekali tidak nyambung. Asal-asalan saja mereka mengambil dalil. Al-Mustan. Beliau memperingati, ya, kalau bahasa mereka ya, beliau memperingati, yo, berpuasa pada hari Seninnya. Apakah mereka kemudian berpuasa pada setiap Senin dalam rangka memperingati Rasul SAW kelahiran beliau? Tidak. Mereka setahun sekali, dan itu pun pada hari tanggal 12 Rabiul Awal, ya mesti tidak mesti hari Senin datangnya, kan begitu. Kok bisa dikatakan sebagai memperingati Rasul dan berdalil dengan hadis lagi? Itu adalah pembodohan terhadap umat. Wajib mufarokatuhum, maka wajib untuk memisahkan diri kita dari mereka. Saat demikian keadaan mereka. Rasul kama qara'na, dan Rasulullah SAW sebagaimana kita telah baca, fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu wa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum, apabila kalian melihat orang-orang yang ikuti mutasyabiha daripada ayat-ayat, mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita jangan duduk dengan mereka, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada manusia-manusia pada umatku yang datang kepada kalian, yakni kepada para sahabat, dengan sesuatu yang lam ta'lamu antum wala aba'ukum, tidak diketahui oleh kalian, tidak pula bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Terjadi pada masa Al-As'ari, kelompok-kelompok zikir begitu. Abu masalah As'ari bingung melihatnya ini. Katakan baik, tak pernah ada di masa Rasul. Katakan atau dikatakan sesat, kok zikir bentuknya, kan begitu. Zikir. Mana ini? Tanyakan saja kepada Abdullah bin Mas'ud. Pagi itu sebelum ada orang-orang yang depan pintu Abdullah bin Mas'ud seperti biasa, Mas'ud keluar kemudian pertama saat Mas'ud keluar melihat di situ ada Abu Musa, kemudian ditanya tentang bagaimana keadaan dan sebagainya, dan Abu Musa menyampaikan di sana di masjid ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang aku mengingkarinya, tapi di dalam hati ini suatu kemungkaran, tetapi saya melihat alhamdulillah tidak ada masalah, dalam artian itu adalah kebaikan. Nah, berzikir ini dengan Abdullah bin Mas'ud langsung paham keadaan seperti itu adalah keadaan bid'ah. Baru muncul sekali sudah langsung disikat sama sahabat. Sudah langsung mendapatkan bantahan dan mendapatkan serangan. Misalnya ma'ruf ya, sering kan itu mereka terjadi dialog dengan Abdullah bin Mas'ud. Al-muhim di sini Rasulullah SAW sudah memberitakan bahwasanya akan ada muncul orang-orang yang mereka datang dengan perkara-perkara yang para sahabat itu mengingkari. Lam ta'lamu antu bala aba'u. Hadza aidan min an-nusus al-muhadzirah min mujalasati ahli bid'ah. Ini juga termasuk daripada nas-nas, dalil-dalil yang memperingatkan dari duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Unak unasun ahlu jahlin wa mahdu'un. Karena ada orang-orang yang memang jahil, orang-orang jahil tidak mengerti ilmu. Mereka ini hanya sekedar tertipu daya. Wa anta indaka ilmun wa indaka hujjah wa burhan, sedangkan di sisimu oh ada ilmu, ada hujjah, ada burhan. Tad'uhum ilal haq wa tubayyin lahum, kamu ajak mereka kepada al-haq dan kamu jelaskan. Palabas yang seperti ini tidak mengapa. Orang-orang yang makhdu, orang-orang yang tertipu dan dia jahil, kau jelaskan kepadanya, kau jelaskan, kau sampaikan. Kalau engkau tidak mampu untuk menjelaskan sendiri, engkau ajak kepada ta'lim, pada majelis-majelis ilmu, dan engkau bisa tanyakan pada ahlul ilm itu tentang perkara-perkara tersebut untuk menghilangkan daripada syubhat-syubhat yang ada pada orang yang makhdu tadi, yang tertipu. Amma antu jalisahum ala sabilil mukhadana wal musadaqah, ya. Ataupun engkau duduk dengan mereka secara pertemanan, mahabbah wal isroh, saling senang, saling cinta. Wa masyakala dzalik, yang semisal ini, fa hadza khata, ya juru ila dhalal, maka ini adalah kesalahan yang akan menyeret kepada kesesatan. Wa yajibu 'alal 'aqil an yatajannabahu, wajib atas orang yang berakal untuk menjauhi yang seperti ini. Faqad hadzara min dzalika ba'du sahabah Ibnu Abbas, dan sungguh seperti ini telah dilakukan, ya. Ya, ini memperingatkan dari perkara ini sebagian para sahabat Ibnu Abbas wa ba'dhi a'immah tabi'in seperti Ibnu Abbas dan sebagian a'immah tabi'in. Abbas tadi kalimatnya satu jalisu ahlal ahwa fa innahu jalasatu mumrub. A'immah tabi'in, para imam-imam tabi'in seperti Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani, ya, disebutkan dalam satu riwayat anna rajulan min ashabil ahwa qala li ayyub as-sikhtiyani, ada seseorang dari ashabul ahwa, dia berkata kepada Ayyub as-sikhtiyani, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kunyah daripada Ayyub, as'aluka an kalimah, aku ingin bertanya kepadamu satu kata. Fawalla Ayyub, maka Ayyub pun berpaling. Wa ja'ala yusyiru bi isba'ihi, dan beliau pun berisyarat dengan tangannya, tidak dengan lisannya, ya, dengan tangan, karena memang tidak mau berbicara dengan dia. Wala nisfu kalimah, berisyarat begini. Ada seseorang datang kepada Ayub dan dia mengatakan, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku ingin bertanya satu perkara, satu kata saja, ingin berbicara denganmu satu kata. Maka Ayub langsung berpaling lain, tinggalkan orang ini, tapi sambil kan syarat dengan tangannya. Setengah kata aja enggak? Ini? Berarti apa? Setengah kata aja enggak? Ini Ayub. Jadi, tidak dengan ucapan. Berkata itu aja enggak? Kan? Wala nisfu kalimah. Wa ibn Sirin rahimahumullah, demikian pula Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Ini juga kalau Ibn Sirin didatangi oleh dua orang dari kan ahlul ahwa, kemudian dua orang tadi menyatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, muhadithuka bihadith, kami ingin menyampaikan satu hadis kepadamu. Olala, dia menyatakan tidak. Ola, keduanya mengatakan, fanaqra alaika ayah min kitabillah, kalau begitu aku akan bacakan satu ayat daripada kitabullah. Olala, maka tetap mengatakan tidak. Kataku manna anni aula aku manna, kalian berdua berdiri dariku, pergi atau aku yang akan pergi. Kata siapa? Mat Ibn Sirin rahimahullah. Berkata Syekh Rabi, kana al-wahid minhum la yastami ila sahibi bid'ah, salah seorang dari mereka Imam Ayyub wa Imam Ibn Sirin tidak mau mendengar dari sahib bid'ah, mau mendengar dari sahib bid'ah. Ini siapa? Keduanya sama-sama. Walau urid 'alaihi an yaqra 'alaihi haditsan aw ayah, walaupun ditawarkan kepadanya untuk dibacakan ayat Al-Qur'an atau satu hadis. Berarti Muhammad bin Sirin. Fa yaqulu la, maka dia mengatakan tidak. Fa yaqulu lahu limadha, kemudian dikatakan kepadanya, tentunya bukan ahlul ahwanya tadi yang bertanya, ya, dan pelapnya Oh, rekan-rekan daripada Muhammad bin Sirin bertanya, limada? Limada ya Abu Bakar? Kenapa wahai Abu Bakar? Padahal dia hanya sekedar ingin membaca Al-Quran. Apa masalahnya dengan Al-Quran? Qal, maka Muhammad bin Sirin menyatakan, inna qalbi laisa biyadi. Bukan di tanganku. Akhsha an yuqdhifa fi qalbi fitnatan. Aku khawatir dia akan melemparkan satu fitnah pada hatiku. Fala astati an antazi'aha, sehingga aku tidak sanggup lagi untuk mencabutnya. Ini khawatir subhat itu menyambar. Walaupun yang dibacakan adalah ayat Al-Qur'an, tapi yang berbicara ini adalah ahlul ahwa. Assalamatu la ya'tiluha syai', maka keselamatan itu tidak ada yang menyamainya sedikit pun. Dalam artian keselamatan manhaj, keselamatan akidah, keselamatan agama, ini tidak ada yang setara dengannya. Fala yu'arridunnal insan nafsahu ilal fitnah, maka jangan sampai benar-benar seseorang memaparkan dirinya kepada fitnah. Qasa idza kana ya'lamu nafsihi dha'fan, terkhusus lagi kalau dia mengetahui bahwa dirinya itu berada dalam kelemahan, yakni dirinya itu lemah dalam masalah manhaj. Dan memang demikian, sahibul ahwa, sahibul bidah, mereka tidak langsung terang-terangan ya untuk mengajak kepada kebid'ahan, akan melakukan berbagai macam cara-cara untuk kemudian kan fitnah ke dalam diri-diri kita, terlebih di saat dia mengetahui kita adalah ahlus sunnah. Kalau ada penyusup misalnya ahlul ahwa, ahlus sunnah, alim ikut, akan melihat siapa-siapa di antara antum ini yang lemah manhajnya, akan pepet. Kan perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah, hingga di saat kemudian ada kesempatan untuk ya memasukkan berbagai macam virus-virus, dia masuk, ya dia pun nanti akan itu terjadi di berbagai tempat ya, di berbagai tempat. Ya kemarin enggak, belum lama ini, seorang ikhwah yang masya Allah sudah lama dia, qadarullah, tersambar fitnah hajuriyah. Padahal fitnah hajuriyah lemah seperti itu, apa kekuatannya di sisi mana? Fitnah hajuriyah bisa dia tersambar. Ada penyusup ini tadi, keluar bersama dengan beberapa ikhwah, ada satu atau dua. Sambaran fitnah hajuriyah. Sehingga Abu Kilabah menyatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yughmisukum fid dalalah au yulabisu alaikum fid din ba'da ma lubis alaihim. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, jangan kalian berdebat dengan mereka, karena aku tidak merasa aman mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan atau akan merancukkan kepada kalian dalam perkara agama sebagian dari perkara yang rancu pada mereka. Adz-Dzahabi mengomentari ucapan daripada Abu Kilabah, shodaqa rahimahullah. Al quluba dha'ifah wa subha qattafah. Benar apa yang diucapkan rahimahullah, karena hati itu sangat lemah dan subhat itu menyambar. Mufaddal Ibnu Muhalhil menyatakan, "Law kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'ah, hadartahu wa fararta minhu." Seandainya saja sahibul bid'ah itu, jika kamu duduk kepada dia, kemudian dia membicarakan tentang bid'ah-bid'ah, kamu akan waspada dan kamu akan lari darinya. Walakinnahu yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah. Akan tetapi dia akan berbicara kepadamu dengan hadits sunnah, suatu yang sepakat antara dia dengan kamu. Kamu akan melihat bahwasanya ini ahlus sunnah. Dibudui majlisih, pada awal-awal majlisnya. Tsumma yudkhil 'alaika bid'atah, kemudian dia akan memasukkan kepadamu bid'ahnya. Fala allaha talzam qalbak fala takhruj min qalbik, jadi bid'ah tersebut kemudian terus menempel pada hatimu dan tidak sanggup untuk keluar darinya, akhirnya kamu yang tersambar dan ikut kepadanya. Allahu an astaghfirullah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.